Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalati fa kullal dhalalatin finnar. Jamaah yang saya muliakan dan saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Karena nikmat kesehatan itu adalah merupakan nikmat yang besar, yang mana seorang hamba tidak boleh menelantarkan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia. Karena itu hendaknya kita menjaga kesehatan tersebut dan jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencacati kesehatan kita. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini hadis yang sahih, disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Bakar pernah naik ke atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau naik ke atas mimbar Nabi, maka Abu Bakar pun menangis. Dia teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar ini menangis. Maka setelah beliau menangis dan reda dari tangisnya, maka Abu Bakar pun berkata, sungguh kata beliau, di atas mimbar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh kata Rasulullah, tidak ada nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung setelah keimanan kecuali kesehatan. Ya, kata beliau, nikmat yang sangat agung setelah keimanan itu adalah merupakan kesehatan. Karena itu kata beliau, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, al-afiyah. Perhatikan dalam hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwa nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar setelah nikmat keimanan itu adalah nikmat kesehatan. Kemudian Nabi perintahkan, karena itu kata beliau, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Karena itu kesehatan ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba, tentunya setelah nikmat keimanan. Sebab nikmat iman itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak ada yang bisa menandinginya. Karena itu seorang hamba ketika dia memiliki nikmat iman, walaupun dia tidak memiliki nikmat yang lainnya, maka cukuplah nikmat iman ini bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Cukuplah nikmat iman ini menyelamatkan dia dari api neraka. Karena keimanan itu merupakan pokok yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Ya, adapun orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada keimanan, walaupun dia diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat harta, nikmat kekuasaan dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia, semuanya dia miliki. Namun apabila dia tidak memiliki nikmat keimanan, apakah semua ini bisa menyelamatkan dia? Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Karena itu, betapa banyak orang-orang kafir itu lebih berada dari orang-orang yang beriman. Mereka memiliki isi dunia. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat tersebut bukan untuk membawa kebaikan bagi mereka. Tetapi nikmat dari keduniaan ini yang Allah berikan kepada orang-orang kafir itu dalam rangka untuk semakin menyiksa mereka nantinya. Tetapi orang-orang yang beriman, ketika Allah berikan keimanan kepada mereka, maka keimanan ini yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Karena itu ada kisah seorang yang terakhir kali dikeluarkan dari api neraka karena dia masih memiliki keimanan. Setelah lama dia dimasukkan di dalam api neraka, dia disiksa sampai hangus sudah dia, menjadi arang api neraka. Ini bahaya ya. Sebab orang di dalam api neraka itu tidak ada yang mati. Walau bagaimanapun beratnya siksaan, maka siksaan tersebut tidak hidup dan tidak mati. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Wa mayati rabbahu mujriman fa innahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan membawa dosa, maka dia akan masuk dalam api neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalam api neraka dan tidak pula hidup. Disebutkan dalam beberapa ayat, dia akan berguling-guling, berbolak-balik di dalam api neraka, tidak hidup dan tidak pula mati. Ini sebagai bentuk siksaan yang sangat berat bagi orang-orang yang dimasukkan di dalam api neraka. Dan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki keimanan, dia akan kekal di dalam api neraka. Tetapi orang-orang yang masih memiliki keimanan, walaupun hanya asal dari keimanan ini, walaupun dia telah disiksa di dalam api neraka, tetap dia akan dikeluarkan dari api neraka. Karena itu telah datang beberapa riwayat menyebutkan kisah orang yang keluar dari api neraka, dan dia ini orang yang terakhir kali keluar dari api neraka. Ya, kisahnya Allah SWT tampakkan kepada dia seperti pohon indah. Maka setelah itu dia melihat tempat tersebut sangat indah. Maka dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan ke tempat itu. Maka Allah pun berkata kepada dia, "Apakah kalau saya penuhi permintaan kamu ini, kamu tidak akan minta lagi selain daripada ini setelah ini?" "Tidak ya Allah." Lihat ya. Dia katakan tidak. Sudah, Allah dekatkan dia ke tempat tersebut. Maka setelah itu dia merasa lebih enak. Iya, dikeluarkan dari api neraka. Setelah itu Allah nampakkan lagi sesuatu yang lebih indah daripada yang pertama. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dekatkan saya ke tempat itu." Maka Allah pun berfirman, "Apakah kalau saya penuhi permintaanmu, kamu tidak akan minta lagi selain daripada ini setelah ini?" Katanya tidak. Ya. Sudah, Allah dekatkan dia. Setelah Allah penuhi permintaannya ini, Allah beri lagi sesuatu yang lebih baik dari itu. Maka dia minta lagi. Terus seperti itu, dan akhirnya Allah pun setelah dia dekat di sisi sorga, maka Allah nampakkanlah sorga, maka akhirnya Allah pun masukkan dia ke dalam sorga. Hadis ini, yang pertama, sesuatu yang kita ingin petik di sini adalah bagaimana orang yang memiliki keimanan, walaupun ada hanya sekedar pokok dari keimanan tersebut, ini mampu mengeluarkan dia dari api neraka, walaupun dia orang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Di sini juga menunjukkan akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hamba sudah berjanji, "Ya Allah, saya tidak akan minta lagi setelah itu," tetap Allah buka lagi rahmat yang lebih besar dari itu. Setelah minta lagi hambanya, Allah buka lagi rahmat yang lebih besar. Menunjukkan Allah Maha menerima doa dan Maha memberi kepada hamba. Ini banyak faedah dalam hadis ini. Hanya ingin gambarkan bahwasanya keimanan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Dan setelah nikmat keimanan inilah Rasulullah sebutkan nikmat yang sangat agung, itulah nikmat kesehatan. Karena itu kata beliau, mintalah kepada Allah kesehatan. Siapa yang Allah berikan kesehatan kepada dia, maka sungguh ini merupakan nikmat yang sangat agung, yang seorang hamba tidak boleh menelantarkan nikmat tersebut. Dan itu datang dalam riwayat, ya, dari riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana sahabat Abdullah bin Abbas ini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Nikmatan, kata Nabi, dua nikmat. Kalau satu disebut nikmat, kalau nikmatan itu bahasa Arab artinya dua nikmat. Maghbunun fihima, tertipu pada kedua nikmat ini, katsirun minan nas, banyak dari manusia. Jadi banyak manusia itu tertipu dengan dua nikmat. Dua perkara ini Nabi sebut apa tadi? Nikmat. Jelas Nabi sebut nikmat. Nikmatani, kata Nabi. Dua nikmat. Yang mana dua nikmat ini tertipu pada dua nikmat ini kebanyakan dari manusia. Apa itu dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya? Nabi sebut as-sihhatu wal faragh. Itu kesehatan dan waktu luang. Ini disebutkan oleh para ulama, kata Ibnu Hajar dalam mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari, menjelaskan kenikmatan itu adalah keadaan yang baik. Ada yang mengatakan, kata beliau, kenikmatan itu adalah manfaat yang dilakukan dengan bentuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Ini kenikmatan. Jadi kenikmatan itu, kata beliau, apa yang pertama tadi? Keadaan yang baik. Diberikan dia kesehatan, diberikan dia waktu luang, ini keadaan baik bagi dia. Lapang ya, enak. Ini kenikmatan. Kemudian kata beliau tadi apa? Kenikmatan itu adalah manfaat yang dilakukan dengan bentuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Itu juga merupakan nikmat. Dia punya manfaat, kemudian dia lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, ini juga merupakan nikmat. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa dua nikmat ini, kalau hilang satu, maka akan hilang juga satunya. Seperti nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka apabila nikmat sehat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat waktu luang itu juga akan hilang. Sebab orang yang sakit tidak bisa mendapatkan waktu luang, ya tidak? Demikian. Maka begitu pula orang yang mendapatkan nikmat sehat, maka di sini dia akan mendapatkan nikmat waktu luang. Karena sehat ini mudah dia untuk melakukan sesuatu. Paham ini? Dengan kesehatan tersebut, mudah dia mengerjakan sesuatu dengan gampang. Dia mau menghafalkan Al-Quran gampang, mau pergi belajar gampang dengan kesehatannya. Ada waktu luang bagi dia. Maka di sini orang yang menggunakan waktu ini dengan baik, maka dia bukanlah orang yang tertipu. Maka disebutkan bahwa jika dia diberi nikmat ini, dia diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dia sehat, maka dia memiliki waktu luang. Tapi dia lalai, malas dari berbuat kebaikan, maka inilah yang disebutkan oleh para ulama orang yang tertipu dengan dua nikmat tadi. Paham sudah? Dipahami tidak? Bagaimana orang yang tertipu dengan dua nikmat ini? Dia memiliki kesehatan, dia memiliki waktu luang, tapi dia tersibukkan dengan urusan dunia saja. Lupa untuk berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk negeri akhiratnya. Orang yang seperti ini yang disebut yang tertipu dengan dua nikmat ini. Karena itu dua nikmat yang mana tertipu pada dua nikmat ini kebanyakan dari manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan. Itu kan ya. Betapa banyak manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan nikmat waktu luang, itu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hal yang harus kita renungkan pada diri kita. Kebanyakan yang kita lakukan di hari-hari kita yang berlalu itu, apakah kita hanya tersibukkan dengan perkara dunia saja, atau dari kesibukan kita itu bernilai negeri akhirat? Nah, kapan dia tersibukkan dengan perkara dunia saja, maka ini adalah merupakan perkara yang terhitung dia lalai dari tertipu dengan dua nikmat ini. Ada orang masya Allah dia berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, punya waktu luang, ya banyak waktunya, cuma dia tersibukkan dengan mengasah batu akik. Hari-hari asah sana, gosok sana, sampai datang waktu sholat belum selesai juga. Akhirnya apa? Anak istrinya tidak dikasih makan karena keasikan gosok batu akik saja. Tidak dilarang ya orang pakai batu akik, cuma yang dilarang apa? Ini perkara yang menelantarkan kebaikan yang banyak karena tersibukkan. Akhirnya apa? Sudah, anak istrinya tadi makan tidak ada makan, aduh dikira suaminya pergi kerja, ternyata pergi gosok akik terus. Akhirnya apa? Kasihan orang yang seperti ini, namanya melalaikan. Orang yang tertipu dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Paham tidak? Saya tidak nyinggung ya, tidak dilarang pakai batu akik, bagus. Apalagi kalau batu akiknya bagus dari Yaman, wah itu mahal harganya. Saya kemarin banyak ditanya sama teman-teman, ada bawa tidak? Saya bilang, tidak ada modal saya mau beli. Padahal indah sekali, wah kalau orang lihat Masya Allah tertarik. Terkenal batu akik Yaman ya. Sebagian menyebutkan bahwa Nabi SAW itu memakai cincin batu akiknya dari Yaman. Ada yang menyebutkan dari Habasyah. Cuma yang dilarang, apa namanya, yang tercela apanya ini? Kalau dia tersibukkan sehingga dia tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dia sambil gosok itu sambil berzikir kepada Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Allah ciptakan baiknya. Masyaallah dia ingat istri saya belum makan, saya harus bekerja dulu. Nah, ini bagus. Ya, indahnya dia nikmati sambil bekerja dia. Ini masyaallah kebaikan. Paham ya? Ini pokoknya mahal harga saya harus kuat kerja. Karena ini harganya mahal saya beli ini, maka istri saya juga harus saya belikan yang lebih bagus. Misalnya emas atau belikan baju yang menutup auratnya. Nah, ini bagian dari kebaikan bagi dia. Jelas ini? Baik. Ini nikmat ya, kesehatan dan waktu luang. Karena itu di sini saya akan membacakan sebuah kitab ya yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan. Sebuah kitab yang terkait dengan masalah penyakit. Hilangnya nikmat pada diri kita. Hilangnya kesehatan, maka seorang hamba ditimpa sakit. Judul kitab ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa judulnya? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Beliau kasih judul demikian. Ini bacaan ketika orang menjenguk orang sakit, sebagaimana datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Abdullah bin Abbas berkata, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabi ya'uduhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk kepada a'rabi. A'rabi ini orang Arab pegunungan. Orang Arab pegunungan itu sifatnya dia kasar. Tidak terlalu mengerti adab. Ya, kalau ada maunya, maunya saja yang harus diikuti. Makanya lihat di zaman Nabi, orang Arab ini kalau dia mau minta sesuatu kepada Nabi, minta saja. Tidak tahu orang tersinggung atau tidak, tidak peduli dia. Pernah Nabi SAW suatu hari dia tarik ridaknya Nabi. Apa ridak itu? Selendang ya, selendang kita bilang ya. Baik, ini selendang, dia tarik dan Nabi, saya mau ini. Sudah, Nabi sekarang kasih dia. Ini orang Arab, Badui ini. Orang yang tinggal di pegunungan, tidak tahu masalah perkembangan hidup. Ya, yang penting bisa makan, bisa minum, hidup dia. Dan pernah juga suatu hari dia datang, Nabi duduk bersama sahabatnya di dalam masjid. Datang orang Arab Badui, sudah dia masuk ke dalam masjid, dia kencing di salah satu sudut masjid Nabi. Para sahabat sudah marah, ini mau hantam dia. Bangkit, siapa yang tidak marah? Coba lihat asik-asik kita datang, datang orang kencing di situ. Siapa yang tidak marah? Hah? Iya, memang secara akal orang marah karena ini tempat suci. Tapi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami kondisi Arabi tersebut. Kata Nabi, "Tahan, tahan, jangan kalian ganggu dia. Biarkan dia," kata Nabi. Sudah dia biarkan kencing sampai selesai dia kencing, maka Nabi panggil sahabat, perintahkan. Kata Nabi, "Ambil seember air, kemudian siramkan ke tempat kencingnya tadi. Ini cukup untuk mensucikan." Ini lihat kelakuan orang Arab Badui ini yang tidak tahu adab. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang kita petik di sini. Dalam hadis ini yang dikunjungi oleh Nabi siapa? Arab Badui ini. Sementara orang Arab Badui ini tidak memiliki adab yang baik. Menurut kita ya, ingat menurut kita. Tapi menurut mereka adalah perkara yang biasa saja di kalangan mereka. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita. Baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap siapapun juga, walaupun orang yang dianggap jelek sekalipun, Nabi berbuat baik kepada dia. Lihat, datang dia dalam masjid, kemudian kencing di dalam masjid. Para sahabat ini lihat, para sahabat sudah marah, ingin pukul dia, tapi Nabi tidak tahan, kata Nabi, jangan ganggu dia, biarkan dia selesaikan kencingnya. Sebab Nabi paham, orang yang seperti itu kita hadapi sesuai dengan kondisinya dia. Jangan dihadapkan dengan kondisi kita. Kalau kita orang yang bersih, ketemu dengan orang jelek, jangan kita bilang, hu jeleknya kamu, saya bersih. Tidak, tapi kembalikan kepada dia. Oh, memang dia kebiasaannya seperti itu di kampungnya. Kan, begitu. Paham ini? Makanya kita harus memahami kondisi orang, supaya kita bisa menghadapi dia sesuai dengan kondisinya dia. Maka setelah itu Nabi perintahkan untuk siram bekas kencingnya. Maka akhirnya Nabi pun orang Arab Badui ini didudukkan oleh Nabi di sisi Nabi. Setelah itu Nabi katakan, sesungguhnya masjid-masjid, ya, Nabi pahamkan kepada dia, sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah digunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, mengingat Allah. Terus Nabi sebutkan berbagai macam kegiatan di masjid ini. Akhirnya dia paham, oh ternyata kalau begitu digunakan, tidak boleh dipakai kencing. Kan begitu? Tidak langsung dilarang, tidak boleh kencing di sini. Tapi diberi ilmu, pahamkan ini masjid. Dipakai untuk sholat, dipakai untuk berzikir, dipakai mengingat Allah, membaca Al-Quran. Kalau begitu tidak pantas untuk digunakan perbuatan yang jelek. Maka akhir itu dia pun mengatakan, ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, jangan rahmati mereka. Sudah dia salah, masih begitu berkata, ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, jangan rahmati mereka. Kalau para sahabat itu tidak ada panggil nama Nabi kita langsung Muhammad, paling dipanggil ya Abul Qasim, panggilan terhadap nama anaknya, wahai bapaknya Qasim, atau dipanggil ya Rasulullah. Tapi ini orang Arab Badui langsung namanya disebut, ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, langsung begitu dia. Tapi lihat ya, karena Nabi tadi berbuat baik kepada dia, maka dia pun berbuat baik kepada Nabi. Ini pelajaran bagi kita. Tapi lihat dalam hadis ini, kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada A'rabi, orang Arab Badui ini. Apa tujuannya Nabi masuk? Untuk mengunjungi dia. Orang ini sakit, maka Nabi datang masuk ke rumahnya untuk mengunjungi dia. Maka kata Abdullah bin Abbas, wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia masuk kepada orang yang dia kunjungi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini ucapan Nabi ya, kalau datang kepada orang sakit. Di sini disebutkan kana, wa kana. Kana ini disebutkan oleh para ulama ahli bahasa, yufidul istimrar, menunjukkan terus-menerus. Iya. Paling tidak menunjukkan sering. Berarti perbuatan mengunjungi orang sakit ini satu kali saja Nabi lakukan atau sering? Sering, dari sisi bahasa kita lihat. Makanya Abdullah bin Abbas sebut kana. Ini menunjukkan adabnya, apa adatnya Nabi sudah. Kalau ada orang sakit, Nabi kunjungi sahabat-sahabatnya, walaupun Nabi pemimpin, Nabi orang besar, Nabi Rasulullah, orang Arab Badui sudah kelakuannya tidak jelas, kan begitu. Tapi lihat, Nabi datang kepada dia, mengunjungi ketika dia sakit. Bahkan kepada orang kafir pun, seorang anak muda kafir, pernah Nabi datang kunjungi dia. Tapi mengunjungi orang kafir, itu dalam rangka untuk mengajak dia masuk Islam. Ini yang dibolehkan. Maka ada seorang anak muda yang sering membantu Nabi, maka ketika dia sakit, orang Yahudi ini, maka Nabi datang kepada dia. Setelah itu Nabi pun berkata kepadanya, kata Nabi, kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Maka anak muda orang Yahudi tadi melihat kepada bapaknya, maka bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim ini, itu Nabi Muhammad. Maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu dia meninggal. Lihat, berislam dia. Maka setelah itu Nabi pun keluar dari pintu rumah tersebut. Maka Nabi mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah melindungi dia dari api neraka, menyelamatkan dia dari api neraka. Ini lihat, Nabi mengunjungi. Makanya di sini disebut wakana, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering jika dia masuk kepada orang yang sakit itu untuk mengunjunginya, maka Nabi mengatakan apa ini? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa. La ba'sa itu artinya tidak mengapa. Kemudian Nabi susul di sini tahurun. insyaallah tahur, itu artinya suci. Insyaallah, kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki. Apa maknanya ucapan ini? Dijelaskan oleh para ulama, la ba'sa itu artinya tidak mengapa sakitmu. La ba'sa, oh tidak mengapa ini sakit yang kamu derita. Kenapa? Karena sakit yang kamu derita ini yukaffirul khotoya, dia akan menjadi kafaroh terhadap dosa-dosamu. Di sini makanya Nabi sebutkan apa? La ba'sa, tidak mengapa. Karena dia akan menjadi kafaroh terhadap dosa-dosamu. Apa maknanya kafaroh? Penggugur, penggugur dosa. Ini perhatikan baik-baik dulu nih. Ini akan diurai nanti setelah ini. Makanya ucapan ini kalau datang kita kepada orang sakit, katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tapi bagaimana orang yang sakit tidak tahu bahasa Arab? Hah? Bahasa dia bilang, iya. Iya saja. Tapi apa maksudnya ucapan orang ini? Tidak tahu juga dia. Tapi lihat, pahamkan. La ba'sa, tidak mengapa. Insya Allah ini sakitmu ini akan menjadi penghapus dosa bagi kamu. Oh ya Alhamdulillah. Kan begitu, enak ya rasanya. Makanya Nabi katakan, la ba'sa. Apa maknanya? Tidak mengapa dengan sakitmu. Karena dia akan merupakan menjadi penggugur dosa-dosa bagi kamu. Karena itu kata beliau. Kemudian di sini Nabi SAW sebutkan, tahurun insyaallah. Tahurun itu maknanya suci. Itu maknanya mensucikan dia dari dosa. Maknanya adalah mensucikan. Bukan hanya maknanya suci, tapi maknanya mensucikan. Karena itu disebut di akhir hadis apa? Dari ucapan Nabi, insyaallah. Maknanya insyaallah itu menunjukkan bahwa ini merupakan doa. Doa ya, bukan hanya sekedar pengkhabaran. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan, tidak mengapa ini. Tahurun, semoga dengan sakitmu ini akan menggugurkan dosa-dosamu kalau Allah menghendaki. Dipahami? Ya, baik. Kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan sini tentang masalah judul dari kitab beliau ini, La Ba'sa Tahurun InsyaAllah. Baik, kita baca ya perlahan-lahan. InsyaAllah sebelum jam 5 kita berhenti, atau paling tidak sampai jam 5. Jadi tidak berpikir, jangan sampai kelamaan ya? Baik, InsyaAllah kita berhenti sekitar jam 5. Perhatikan di sini kata beliau, saya baca ya, kalau memang ini saya persingkat saja. Kata beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala apa beliau sudah salam, kemudian kata beliau, akhil marid, wahai saudaraku yang sakit. Jadi tulisan beliau ini seakan-akan beliau itu mendatangi kita yang sementara sakit. Anggaplah saya sakit ya, beliau datang kepada saya, mengunjungi saya. Kata beliau, akhi al marid, wahai saudaraku yang sakit. Enak tidak? Enak ya? Ini dia panggil dengan saudara, wahai saudaraku yang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah ta'ala. Kata beliau, tidak mengapa. Ini merupakan penggugur dosa insyaallah. As'alullah al-azim rabbal arsil azim ayashfik. Saya meminta kepada Allah yang maha agung, Rabbnya arsy yang agung, ayashfika, agar dia menyembuhkan engkau. Enak tidak? Enak ya? Kayak kita ini dibicarai oleh beliau. Maka setelah itu beliau sebutkan, syafakallahu wa ra'aka wa raddaka ila ahlika saliman ghaniman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata beliau, syafakallah, semoga Allah betul-betul menyembuhkan engkau. Wa ra'aka, dan menjaga engkau. Wa raddaka ila ahlika saliman ghaniman, dan semoga Allah SWT mengembalikan engkau pada keluargamu dalam keadaan sehat, dalam keadaan ghaniman. Ghaniman itu apa? Ya ghanimah ya. Ghanimah itu artinya dia mendapat sesuatu yang berat, dia dapatkan, kemudian dia dapat dengan cara rampasan. Seperti harta rampasan perang, setelah perang-perang kemudian dapatkan harta, apa namanya? Ghanimah. Berarti dia dapatkan dengan cara apa ini? Setelah dia mendapati kesulitan, perlawanan, pertempuran, kemudian dapatlah harta rampasan perang. Dia doakan di sini, semoga engkau dikembalikan kepada keluargamu dalam keadaan sehat, dalam keadaan ghaniman, orang yang mendapatkan ghanimah. Artinya orang yang telah meraih kebaikan setelah dia berusaha keras mendapatkan kebaikan tersebut. Dengan sakitnya apanya kalian sehat, dia dapatkan kebaikan yang banyak. Diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diberikan pahala kesabarannya. Ya? Diberikan pahala dengan sakitnya. Paham ini? Kemudian kata beliau, amin. Ya Allah, terimalah. Ya Rabbal Alamin, wahai Rabb semesta alam. Setelah itu, kata beliau, akhil marid, wahai saudaraku yang sakit. Wahai saudaraku yang sakit. Kataftu laka hadihil awraq, wa dhanni billahi anna raka bainana saliman, mu'afan, min kulli bala. Saya tulis, kata beliau, lembaran-lembaran ini, saya tulis untuk engkau lembaran-lembaran ini. Artinya beliau tulis lembaran ini untuk siapa? Untuk saudaranya tadi, orang yang sakit. Wa dhanni billah. Dan saya berprasangka kepada Allah, anna raka bainana saliman mu'afan min kulli bala. Agar kami ini melihat kamu di antara kami dalam keadaan sehat. Ini kata beliau, agar kami melihat kamu di antara kami dalam keadaan sehat. Mu'afan, dalam keadaan dimaafkan. Min kulli bala, dari setiap bala. Ini maksud beliau menulis kitab ini. Kita lanjut ya. Baik, kemudian kata beliau, akhi, ra'akallah, wahai saudaraku, semoga Allah menjaga engkau. Ini bukan lagi untuk kesembuhan, tapi semoga Allah menjaga engkau. Ini terhadap orang yang sehat. Ini, akhi, ra'akallah, wahai saudaraku, semoga Allah menjaga engkau. A'rif, walaysa hadha minar rajmi, rajmi bil ghaib. Kata beliau, ketahuilah, ketahuilah, dan bukanlah ini dari perkara menganggap tahu perkara ghaib. Jadi bukan saya ini anggapan bahwa kita ini mengetahui perkara ghaib, bukan. Artinya terhadap yang akan dia sampaikan ini, jangan sampai orang menyangka seakan-akan kamu itu tahu perkara ghaib, bukan seperti itu kata beliau. Tetapi ya'rifu kullun nasi annal marta takhtalifu ahwaluhum biikhtilafi amradihim. Setiap manusia itu mengetahui sesungguhnya orang yang sakit itu berbeda-beda keadaan sakitnya. Apa berbeda-beda keadaan mereka? Orang yang sakit ini berbeda-beda keadaan orang yang sakit ini. Paham sudah? Keadaannya. Kapan ini? Biikhtilafi amradihim. Dengan berbeda-bedanya pula sakit-sakit mereka. Paham maksudnya? Paham tidak? Saya perlembut bahasanya. Jadi kata beliau, wahai setiap manusia itu mengetahui sesungguhnya orang yang sakit itu berbeda-beda keadaan mereka. Sebagaimana berbeda-bedanya sakit yang menimpa mereka. Jadi kalau sakitnya ini si pulan sakitnya begini, itu begini keadaannya. Si pulan sakitnya begini, ini begini keadaannya. Lihat lanjutannya. Kata beliau, "Faman kana marduhu syadidan zada hammuhu wa ghammuhu, wa man khaffa marduhu khaffa hammuhu." Maka siapa saja yang sakitnya itu bertambah berat, maka bertambah pula kesedihannya. Iya. Bertambah pula duka citanya. Maka siapa yang sakitnya itu ringan, maka ringan pula duka citanya. Benar tidak ini? Iya. Orang yang sakit semakin besar sakitnya, semakin berat, maka ini semakin berat pula duka cita dia. Apa ini duka cita? Di sini pakai kata hammun. Hammun itu adalah sedih untuk masa akan datang. Kalau sedih yang telah berlalu, itu pakai kata hazan. Ketika pakai kata hammun, itu menunjukkan dia sedih untuk apa yang terjadi masa depan dia ini. Sedih dia, apa yang terjadi setelah ini? Sakit saya bertambah berat, bagaimana kalau saya mati? Sakit saya bertambah berat, bagaimana istri saya? Bisa-bisa diambil orang. Nah, tidak nikah lagi. Cemburu saya. Ya, kenapa cemburu kalau kamu mati? Iya, biarkan dia menikah supaya dia aman. Paham ya? Lihat, ketika semakin berat, sakitnya semakin berat dia. Ditambah lagi tidak ada biaya untuk berobat. Aduh, sakitku semakin berat. Dokter sudah ponis saya. Ini harus dioperasi. Kalau tidak operasi, bahaya kamu. Mana saya cari uang? Usaha pun tidak bisa. Kerja saja tidak mampu. Makan pun hanya minta kepada istri. Ya, kebetulan istri saya pandai bekerja. Misalnya ya. Masya Allah. Istri yang baik itu melihara suami kalau sakit. Bagaimana tidak? Kalau yang sakitnya ringan, ringan pula guna-gunanya. Sakit flu saja, gampang, masih bisa kerja dia, ya, dengan flu-nya dia. Ini keadaan manusia berbeda-beda, disesuaikan dengan berbeda-beda pula sakitnya menimpa mereka. Dipahami sudah? Jelas ya? Perhatikan baik-baik. Dia akan diungkap lagi lebih dalam, supaya kita merasa bagaimana hidup kita ini ketika kita ditimpa sakit. Kata beliau, lakinna dhannal hasan billahi yuhawwinu kulla ashirin wa yaj'alul amra al-asira yasiran famata ma ahsana al-'abdu dhanna billahi ma hana 'alaihi marduhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, inna ana 'inda dhanni bi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bi ma syaa'a, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kata beliau, akan tetapi, ini perhatikan, akan tetapi adhannal hasan, persangkaan yang baik. Pegang baik-baik kalimat ini, persangkaan yang baik terhadap Allah. Ya, persangkaan yang baik terhadap Allah, apa ini? Yuhawwinu kulla ashir, ini akan memperingan setiap perkara yang berat. Wa yaj'alul amra al-ashira yasiran, dan persangkaan baik ini akan menjadikan urusan yang berat, perkara yang berat itu menjadi ringan. Kita sakit, berat urusannya ini. Kita ditimpa sakit, datang lagi ponis dokter begini, datang lagi kondisi kita nak mampu. Berat sudah kan? Bertambah kesedihannya. Tapi kata beliau, dengan persangkaan yang baik terhadap Allah, maka dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persangkaan baik terhadap Allah ini akan membuat ringan sakitnya, akan membuat ringan perkaranya. Paham sudah? Jelas ini? Kita lanjutkan. Kemudian yang kata beliau, famata ma ahsanal 'abdu dhanna billah hana 'alaihi marduhu. Maka kapan saja, kapan seorang hamba itu memperbaiki persangkaannya terhadap Allah, maka akan menjadi ringanlah sakitnya dia. Jelas ini? Sakitnya berat, tapi karena persangkaan baiknya terhadap Allah, maka dengan dia memperbaiki persangkaannya kepada Allah, semakin berbuat berprasangka baik, semakin berat sakitnya, semakin dia berprasangka baik terhadap Allah, ini sakitnya akan semakin menjadi ringan bagi dia. Kita pernah rasakan seperti ini atau tidak? Pernah ya? Baik, kita lanjutkan. Karena itu kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dikenal dengan hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Perhatikan firman Allah, saya, kata Allah, di sisi persangkaan hamba-Ku terhadap saya. Jadi Allah itu di sisi persangkaan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Maka kata Allah, falyadhunna bi ma syaa'a, maka hendaklah dia berprasangka apa yang dia kehendaki. Kemudian Allah lanjutkan, in khairan fa khairun, jika persangkaan itu adalah merupakan persangkaan yang baik, maka balasan persangkaan yang baik tadi merupakan kebaikan pula. Pegang baik-baik ini firman Allah, wa in syarran fa syarrun, dan jika persangkaan dia adalah persangkaan yang buruk, maka balasan dari persangkaan yang buruk merupakan keburukan juga. Paham ini? Hah? Ini dua. Siapa yang bersangka baik kepada Allah, semakin berbuat, semakin perbaiki prasangkanya terhadap Allah, maka dengan prasangka baik ini, maka balasan bagi dia merupakan kebaikan pula. Jika dia berprasangka buruk kepada Allah, maka prasangkaan buruk ini, maka balasannya merupakan keburukan pula buat dia. Perhatikan betapa banyak manusia yang sakitnya hanya sedikit, tapi karena buruk sangkanya kepada Allah, semakin memperberat sakitnya dia. Paham ini? Semakin memperberat sakitnya dia. Karena itu kata beliau di sini, kata Syekh, fata'ammal syafaqallah ta'ala hadal hadis wa tadabbarhu marratin wa marratin. Kata beliau, maka perhatikan ini, kata beliau, syafaqallah, semoga Allah memberikan kesembuhannya kepadamu. Hadis ini, kata beliau, perhatikan hadis ini. Kemudian tadabburi hadis ini. Tadabburi itu apa? renungkan, resapi apa maksud dari firman Allah di sini. Berapa kali kita mentadabburi, kata beliau, marratin wa marratin, berulang kali, berulang kali. Jangan hanya satu kali, ditadabburi satu kali, sudah, nanti tadabburi lagi. Setelah tadabburi lagi, tadabburi lagi apa maksud dari firman Allah di sini. Ini kata beliau, tadabburi berulang kali. Kenapa? Kemudian kata beliau, wa asim dhannaka billah wa annahu ala kulli syai'in qadir. Perbaikilah persangkaanmu terhadap Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Kalau Allah maha mampu terhadap segala sesuatu, berarti apa ini? Allah maha mampu untuk memberikan kesehatan kepadamu. Iya tidak? Iya. Kalau kamu sakit, kamu berat, kamu minum obat satu kali, maha mampu Allah menyembuhkan kamu dengan minum obat satu kali. Tapi kenapa sudah minum obat banyak kali tidak sembuh-sembuh? Ada orang sakit, dia minum satu saja obat sudah sembuh. Tapi kita sakit, berulang kali minum obat, ditambah lagi dosisnya, ditambah lagi obatnya, belum ada bergerak juga penyakitnya. Maka di sini kata beliau, perbaiki prasangkamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Jadi apa yang Allah tentukan? Allah maha mampu. Makanya ketika Allah timpakan kepada kamu sakit ini, perbaiki prasangkamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini, fa innaka idza asanta dhannaka billah wa 'alima Allahu annaka shadiqun fi ihsani dhanni bihi fasatashuru bi rahatin nafsiyah wa tumaninatin qalbiyah wa talumu nafsaka fi faqdika li hadhihi rahah tilata ayyamikal madhiyah. Kata beliau, sesungguhnya engkau jika kamu memperbaiki prasangkamu terhadap Allah, perhatikan ini, jika kamu memperbaiki prasangkamu terhadap Allah, maka Allah mengetahui sesungguhnya kamu ini orang yang jujur di dalam persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu memperbaiki prasangka baikmu terhadap Allah, maka kamu akan diketahui, Allah mengetahui bahwa kamu ini orang yang jujur di dalam berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu akan merasakan kelapangan jiwa. Iya. Dan kamu akan merasakan ketenangan hati. Ini kalau kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita akan merasakan apa ini? Rohah, kelapangan jiwa dan ketenangan hati. Watalumu nafsaka fi faqdika. Kemudian kata beliau, dan kamu tidak akan pedulikan jiwamu, dirimu, pada apa yang telah berlalu bersamamu dari rohah, dari apa nama itu, lihadihi rohah tilata ayyamikal madiyah, dengan hilangnya rohah, kelapangan jiwa pada hari-harimu yang telah berlalu. Jadi hari-hari kita yang telah berlalu itu dulunya kita berat, jiwa kita ini tidak lapang. Tapi setelah diperbaiki prasangka terhadap Allah, maka menjadi lapanglah jiwa kita. Begitu maksudnya. Jelas ya? Lihat orang baru sakit misalnya, oh sakit berat ya, jiwanya tertekan, hatinya pun berat. Tapi setelah dia memperbaiki prasangkanya terhadap Allah, ya, berkeyakinan terhadap Allah dengan baik, maka menjadi lapanglah jiwanya. Maka sampai di sini kata beliau, kalau kamu sudah dapatkan ini, maka kamu rasakan seperti itu dengan persangkaan baik terhadap Allah, maka kamu tidak pedulikan dari apa yang telah luput, telah hilang darimu, ketenangan jiwa pada waktu hari-harimu yang telah berlalu. Jelas ini? Kemudian di sini beliau sebutkan juga, kata beliau, wa anta ala firasil marad taran nasa haulaka yadhabuna wa ya'tuna wa tatamanna an tamsiya bi afiyatin kama yamsuna wa tathaba kama yathabuna walakal haqqu fi hadhihi al-amniyah bal kullun yatamanna an takuna haluhu daiman fi sihatin wa afiyatin. Kata beliau, dan kamu itu berada di atas tempat tidur sakit. Ya, di atas tempat tidur orang sakit. Kamu berada di situ, maka kamu melihat manusia, mereka pergi, kemudian mereka datang. Maka kamu berangan-angan. Kamu berangan-angan agar kamu juga bisa pergi dengan sehat seperti itu. Ya tidak? Kalau kita sakit, melihat orang lewat sehat dia, enaknya jalan, sementara saya ini di tempat pembaringan, enaknya ada lagi orang datang bawa buah, enaknya dimakan. Ya, waktu belum sakit dan pernah makan buah misalnya, dia ingat, enaknya itu orang jalan sehat, kemudian dia pergi, ada yang datang sehat. Maka kamu, kata beliau, berangan-angan agar kamu bisa pergi dalam keadaan sehat. Kamu berjalan dalam keadaan sehat, kamu pergi dalam keadaan sehat, dan kebenaran bersamamu. Jelas ya? Karena itu, bahkan kata beliau, setiap orang itu berangan-angan menginginkan keadaannya terus-menerus dalam keadaan sehat walafiat. Setiap orang begitu, berangan-angan agar keadaannya apa? Sehat walafiat, terus-menerus. Tapi namanya hidup, kadang sehat, kadang sakit. Makanya di sini kata beliau, idan, akan tetapi, fahal sa'alta nafsak limada ibtalakallahu ta'ala bihadihil marad. Akan tetapi kata beliau, apakah kamu pernah bertanya terhadap dirimu? Akan tetapi apakah kamu pernah bertanya terhadap dirimu? Kamu telah tanya dirimu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala kepadamu dengan sakit ini? Ya. Ini kata beliau, apakah kamu telah bertanya terhadap dirimu, kenapa Allah menimpakan bala terhadap dirimu dengan sakit ini? Maka setelah itu beliau doakan, as'alullahal azim rabbal arsil azim ayashfik. Saya bermohon, kata beliau, kepada Allah yang maha agung, Rabbnya ars yang agung, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepadamu. Maka di sini beliau sebutkan, akhi, kata beliau, wahai saudaraku, ra'akallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga engkau. Inna min sunnatillahi ta'ala fi khalqihi ayyabat taliyahum bil masaib. Wahadihil masaif takhtalifu ala hasabi anwaiha, fataratan takunu fi badan, fil badan, wataratan takunu fil mal, wataratan takunu fi dhurriyah. Sesungguhnya kata beliau, dari merupakan sunnatullah. Tahu kalau sunnatullah ini apa? Ketentuan Allah yang pasti terjadi. Siang, setelah hilang siang apa? Malam. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang bujang, ada yang berkeluarga. Iya. Yeah. Ada yang melahirkan, ada yang mati. Ini apa namanya? Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sunnatullah yang pasti berlalu, pasti berjalan. Terhadap khalqihi, kata beliau di sini, terhadap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sunnatullah terhadap makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan bala kepada mereka dengan musibah-musibah. Musibah-musibah Allah timpakan musibah-musibah kepada makhluknya. Kemudian kata beliau, hadihil masaib, dan musibah-musibah ini berbeda-beda terhadap hasabi anwa'iha, disesuaikan dengan ya jenis-jenisnya. Ini berbeda-beda ya, disesuaikan dengan jenis-jenisnya. Ada kalanya kata beliau, itu musibah terjadi pada badan, menimpa badan musibah itu. Ada kalanya musibah tersebut terjadi pada harta. Ada kalanya musibah tersebut terjadi pada dzurriyah, anak keturunan. Masya Allah, ini harus perhatikan. Jadi musibah itu kadang terjadi pada badan kita, ditimpa sakit, iya, pada badan kita ditimpa capek, ini semua musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya pada harta kita, tiba-tiba hartanya hilang, uangnya yang banyak tiba-tiba melayang, enggak tahu kemana, kan begitu ya. Ini musibah bagi hamba. Ada kalanya ditimpa pada anak keturunan, anak yang sudah dipelihara dengan baik, dinasehati dengan baik, tetap nakal juga. Anak dilarang minta uang terus sama bapaknya, tetap ngomel juga minta uang, beli pulsa. Kuliah dia, bikin musibah terhadap orang tuanya. Orang tuanya setengah mati kerja, mencari di sini, mencangkul, jual sana, jual sini, walaupun jual durian keliling, pakai sepeda. Supaya dapat uang, biaya anaknya kuliah. Anaknya telpon, Pak, tolong belikan saya HP baru. Kalau tidak, saya tidak mau pulang lagi. Enaknya ini anak, ini musibah ini pada anak keturunan. Orang tuanya miskin, setengah mati orang tuanya, dia berpenampilan di kota, pergi kuliah berpenampilan seakan-akan orang kaya, nak mau kalah. HP yang dia temannya beli HP baru, dia harus di atasnya lagi model HP-nya. Orang dapat pacar baru dia harus lebih hebat pacarnya. Musibah. Tapi yang lebih musibah lagi kalau istrinya lihat suaminya jelek, ada suami orang gagah, mau lagi suami baru. Ini musibah besar. Terjadi. Ya tidak? Masya Allah terjadi jemaah sekalian. Banyak ya terjadi. Makanya di sini agama itu melarang. Para ibu-ibu itu duduk-duduk ngobrol sembarangan. Bagaimana suami, bapaknya itu enggak tahu juga saya ini. Uangnya jarang sekali dapat uang. Tapi kamu makan tidak? Iya, makan juga. Kemarin belikan ayam sama suamiku, tapi jarang sekali dapat uang. Wih, kalau suamiku tahu enggak kamu, nah belikan terus kak saya. Kemarin saya dibelikan HP baru. Nah, eh Android baru. Enggak iri kamu? Wih, iri sekali saya. Memang bapaknya, aduh ganti saja bapaknya ini. Ini muncul pikiran rusak, kenapa ini? Ini musibah. Ini ada kalanya ini musibah ya, perhatikan. Terjadi atau tidak? Terjadi, Masya Allah. Bapaknya juga ini sudah lama tidak pulang ini. Kerjaannya itu, tidak tahu juga kemana dia ini. Ini banyak ya, ada seorang perempuan pernah, atau seorang laki-laki ya, bercerita. Katanya istrinya itu betul-betul jadi musibah bagi dia, bukan kebaikan. Hari-hari ditunggui suaminya kalau pergi. Pokoknya kalau keluar pagi-pagi harus kerja kamu, cari makan. Suaminya pergi, kerjaan tidak tentu, jadi kuli, bagi kuli bangunan, jadi ini dia. Kalau pulang itu ditunggui sama istrinya di pintu. Mana pak, uang? Tidak ada. Marah. Sudah, kalau sudah tunggu itu, pulang suaminya tidak bawa uang. Apa yang dia lakukan? Sudah katanya, tidur, tetap tidur. Tidak diperlukan suaminya, terserah, cari makan sendiri, masak sendiri. Kalau malam berani-berani dekat tidur sama dia, gosok badannya dengan balsam, supaya suaminya tidak dekat. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Tapi, kalau suaminya dapat uang banyak, kasih, weh senyum, dibikin kopi. Mau apa lagi pak? Aduh, malamnya Masya Allah. Iya. Penampilan yang sangat mengagumkan. Bidadari. Ini ada uang abang. Saya tak ada uang, silakan pergi. Terjadi tidak? Ini musibah ya. Makanya kata saya di sini, musibah itu ada kalau terjadi pada badan, terjadi pada harta, terjadi pada keluarga, anak keturunan. Ini merupakan sunnatullah. Ingat, merupakan sunnatullah. Makanya kata beliau, idza arafta hada, jika kamu telah mengetahui perkara yang seperti ini, maka kadalah fa anta ta'rif afakallah, maka kamu mengetahui, kata beliau, semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu, menjaga engkau, memberikan kebaikan yang kepadamu. Ketahui, kata beliau, kamu mengetahui, inna nikmata sihhati wal afiyah indal mar'i ahammu min malihi wa amlakihi. Perhatikan baik-baik kalimat ini, kata beliau, maka kamu mengetahui sesungguhnya nikmat kesehatan, ya, nikmat kesehatan dan afiyah. Afiyah itu kesehatan juga, cuma lebih dalam, ya. Jadi kata beliau, nikmat kesehatan dan nikmat afiyah indal mar'i, di sisi seorang hamba, ahammu min mali, ini lebih penting daripada hartanya. Ya tidak? Pernah merasakan ini? Kalau kita mendapat nikmat kesehatan, ini lebih penting dari apa ini? Lebih penting, kata beliau, dari harta. Wa amlaki, dan dari kepemilikan-kepemilikannya. Dia memiliki budak, memiliki pembantu, memiliki usaha. Lebih berharga kesehatan ini daripada semua ini. Kita merasakan? Makanya kata beliau di sini, mahma balagas fil adad wal uddah. Terlebih lagi, jika kepemilikan dia seperti ini, itu sampai kepada berbilang dan kepada sesuatu yang banyak nilainya. Tetap, kesehatan ini lebih berharga dan lebih penting dari semua itu. Kemudian kata beliau, walida nara annal marid yunfiku wala yas'al mahma balaqatin nafaqah minal anwalit ta'ilah talaban lil afiyati wassalamah. Perhatikan, kata beliau, walidah, karena itulah kamu melihat, kata beliau, kita melihat, kita nyaksikan, sesungguhnya orang yang sakit, pernah melihat orang yang sakit? Ya, Makanya kata beliau ini, kita, kata beliau, karena itu kita melihat orang yang sakit, dia berinfak. Apa infak ini? Menggunakan harta, hartanya. Wala yas'alu mahma balagadin nafaqah minal amwali ta'ilah. Dan dia tidak bertanya. Dan dia tidak bertanya. Terlebih lagi, sampai nafkah ini kepada harta yang banyak dia nafkahkan. Dia tidak tanya apa yang dinafkahkan banyaknya ini. Untuk apa ini? Dalam rangka talaban lil afiyati wassalama. Dalam rangka menuntut kesehatan dan keselamatan. Ini membuktikan bahwa nikmat kesehatan itu lebih besar daripada harta dan kepemilikan. Ya tidak? Kan itu kata beliau sini, wahada musyahidun kaman taqaddam. Ini kata beliau nampak dari apa yang telah berlalu ini, yang telah dijelaskan oleh beliau, bahwa kesehatan ini lebih berharga dari harta, lebih berharga dari kepemilikan. Ketika seorang itu sakit, walaupun banyak harta yang dia keluarkan, dia tidak peduli sudah. Walaupun banyak harta yang dia infakkan, tidak peduli sudah. Walaupun sampai kepada tingkatan yang sangat banyak hartanya dia keluarkan, tidak peduli sudah. Dalam rangka apa? Yang penting dia dapat kesehatan. Yang penting dia dapat keselamatan. La ilaha illallah. Perhatikan ini. Kalau orang sedang sakit, saya ada seorang guru dulu, masya Allah dia ceria sekali mengajar kita. Tiba-tiba beberapa tahun berikutnya, saya pulang, maka teman memberitahukan kepada saya bahwa si dia ini sakit. Maka saya datang ke rumahnya berkunjung. Ternyata dia ditimpa sakit ginjal, gagal ginjal, tahu ginjal ya? Dan mengharuskan dia cuci darah setiap bulan. Berapa cuci darah setiap bulan waktu itu? Tahun 90-an masih, itu tahun 2000-an, dia cuci darah itu sekitar 500 ribu tiap bulan. Nah selebihnya akhirnya sampai jutaan. Cuci darah, harus cuci darah tiap bulan. Katanya saya sudah jual harta saya ini, saya sudah jual harta saya yang berharga, saya sudah jual semuanya. Sungguh dia bilang, terasa betul nikmat. Baru sini katanya terasa betul nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli hartanya. Andaikan istrinya pun yang cantik bisa dijual, dia jual untuk berobat. Ini terbukti ya. Ada yang waktu itu kita dapat, dia dengan istrinya, dengan anaknya, pusing sudah tinggal di masjid, karena dia dari kampung lain ke kampung lain. Tidak ada makan, tidak ada ini. Jual saja anak ini. Sudah, akhirnya datanglah teman, pegawai dia, orang Departemen Sosial, maka dia santuni waktu itu. La ilaha illallah, perhatikan seperti ini. Terjadi ya. Jadi kalau seorang hamba ini sedang merasa sakit, maka dia tidak peduli sudah. Nikmat kesehatan ini, nikmat afiah, itu lebih penting daripada harta dan selainnya. Karena itu kata beliau, kamu saksikan. Ini tersaksikan sebagaimana terdahulu. Sesungguhnya orang yang sakit, itu dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Tidak peduli. Tidak peduli juga dia ngutang. Jika butuh dia berhajat untuk berhutang, pokoknya dia ngutang. Berapapun utangnya, berarti saya berhutang dulu. Untuk apa ini dia berhutang? Dia tidak peduli berapapun jumlah utangnya dia. Dalam rangka untuk mendapatkan nikmat kesehatan ini. Banyak ya? Rela dia. Sudah saya ngutang untuk berobat. Saya ngutang untuk ini, berobat. Supaya dia sehat. Kan itu kata beliau di sini, sedikit lagi. Waktu tinggal sedikit. Kata beliau di sini, akhi syafakallah, wahai saudaraku, semoga Allah memberikan kesehatannya kepadamu. Atau sebelumnya, kita simpulkan dulu dari pembahasan kita, supaya tidak ada yang lepas. Karena ini pembahasan, kelihatannya sepele saja, namun seorang hamba, hendaknya pegang baik-baik, agar dia betul-betul memahami keadaan ini. Dan dia bisa amalkan. Setiap manusia, itu pasti mengalami yang namanya sakit. Iya. Maka di sini seorang hamba hendaknya memperbaiki prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prasangka baik terhadap Allah apa manfaatnya tadi? Memperingan sesuatu yang berat. Akan memperingan sakitnya dia. Jelas ya? Prasangka baik. Makanya beliau tekankan kepada kita untuk memperbaiki prasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memperbaiki prasangkanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia jujur dengan hal ini, dia akan merasakan lapangnya jiwanya. Iya. Tenangnya hatinya. Kalau dia berprasangka baik terhadap Allah. Ini perhatikan, pegang satu. Apa ini? Memperbaiki prasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menimpakan kepada kita sesuatu. Jangan langsung berprasangka buruk. Allah itu tidak pernah sama sekali berbuat buruk terhadap hamba. Sama sekali. Tidak pernah berbuat kedoliman terhadap hamba. Sebab kedoliman dan keburukan ini telah ditiadakan oleh Allah SWT terhadap dirinya. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar. Kata Allah, wahai hambaku, saya telah haramkan perbuatan kedoliman terhadap diriku. Nah, saya jadikan kedoliman ini perkara yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat kedoliman. Allah haramkan kedoliman terhadap diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kata Syekh, amma limadza yubtala al-muslim bil masa'ib umuman wa bil marati khususan. Adapun kata beliau, kenapa muslim itu ditimpa bala? Ya, diberikan bala dengan musibah-musibah secara umum dan diberikan musibah atau bala dengan sakit secara khusus. Perhatikan ini. Apa tadi? Adapun kata beliau, kenapa muslim, siapa ini muslim? Orang Islam. Muslim berarti keluar darinya orang kafir. Orang kafir sudah tidak dihitung. Biarkan saja mereka mau celaka mau tidak, terserah urusan mereka. Ya. Ini muslim ini, orang yang sudah Islam. Dia sholat, dia puasa, ya dia tahu hak Allah. Tapi bersama dengan itu, Allah bala dia dengan musibah-musibah secara umum. Musibah secara umum ini menyangkut hartanya, menyangkut keturunannya, ya, menyangkut dirinya. Tapi ada Allah bala dia dengan sakit secara khusus. Sakit. Jadi bala itu sakit kepada dia, menimpa dia. Maka jawabannya kata saya, anna husul al-marad lahu asbab. Karena sesungguhnya sakit ini muncul, terhasilkan karena punya sebab-sebab. Perhatikan ini, karena dia punya sebab-sebab. Paham ini? Baik, 10 menit lagi ya. Sudah kena musibah kita. Jadi kata beliau di sini, mengapa seorang muslim diuji dengan berbagai musibah secara umum dan diuji dengan penyakit secara khusus? Ini kata beliau memiliki sebab. Jawabannya ada beberapa sisi. Satu kata beliau, saya baca cepatnya. Sebab yang pertama, kenapa seorang hamba itu diuji dengan sakit? Kata beliau, ayyakunal abdu muqassiran wa muhmilan li ba'di ma amara Allahu ta'ala, fayakunul marad ukubatan minallahi ta'ala lahu. Yang pertama kata beliau di sini adalah seorang hamba itu melalaikan atau meremehkan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Perhatikan baik-baik, ini sebab penyakit ini. Seorang hamba itu melalaikan dan meremehkan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Dia lalaikan, lalai saja, nanti-nanti saja sholat. Atau dia remehkan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Karena itu kata Syekh, fatakunul marad ukubatan minallahi ta'ala lahu. Maka menjadilah sakit ini sebagai bentuk ukubah bagi dia, sebagai bentuk siksaan bagi dia. Ini perhatikan, jelas ya? Kan itu banyak ayat disebutkan di sini. Allah sebutkan di antaranya, wa may ya'mal su'an yujaza bihi. Maka siapa yang beramal dengan kejelekan, maka dia akan dibalas dengan kejelekan itu. Siapa yang suka berbuat kejelekan, enggak usah heran. Kenapa kamu kena penyakit paru-paru? Ya siapa suruh kamu sering minum khamar? Kan begitu. Enggak usah salahkan orang, kamu sendiri. Kenapa kamu kena kanker? Paru-paru basah, paru-paru kering, muntah darah. Siapa suruh kamu merokok? Enggak ada yang perintahkan kamu merokok, tapi siapa merokok sendiri? Enggak ada uang pusing-pusing. Akhirnya palak orang, masuk penjara kamu, dipukuli oleh polisi. Siapa salah? Kamu sendiri. Kan begitu ya? Contoh saja ya, contoh. Ini saya ingin memberikan contoh ini. Karena banyak orang sakit memang, hari itu teman kena kanker dia. Pokoknya penyakit yang berat. Kanker paru-paru dia. Ternyata diperiksa akibat rokok. Menutupi situ akhirnya apa hitam apa diperiksa, waktu itu kita datang, dikasih dia oksigen apa berat, sudah akhirnya meninggal bapaknya ini. Kata dokter ponis bahwa dia ini kena kanker paru-paru karena rokok. Ya? Yeah? Tapi jangan dibilang dimarahi ustaz. Wah, dasar ustaz ini barang saya merokok. Ini dimarahi saya nanti. Saya cuma kasih contoh ya, ini akibatnya ini kata saya di sini, akibat ini. Ya, kalau yang minum-minum itu enggak usah dihiraukan kalau dia sakit. Siapa suruh kamu minum-minum yang dilarang oleh Allah? Nyatanya tak ada extra joss diminum bikin segar badan, Ya, ada madu diminum, bisa kuat dengan istrinya, masya Allah. Tambah lagi obat penguat, enak itu. Kalau itu minum itu, datang istrinya sudah gini-gini sudah. Ya, istriku, kamu, orang normal kok jadi tidak normal? Siapa suruh seperti itu? Siapa yang salah? Diri kamu sendiri. Jelas ya? Muncullah penyakitnya di sana, muncul di sana, muncul penyakit ini. Itu akibat karena dia meremehkan, melalaikan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada dia? Perintah ini ada dua ya. Allah perintahkan untuk kerjakan, Allah perintahkan untuk meninggalkan. Allah perintahkan untuk mengerjakan itu kewajiban-kewajiban. Allah perintahkan untuk meninggalkan itu yang apa yang Allah haramkan. Paham sudah? Pegang baik-baik ini sebabnya yang pertama. Apa sebab yang pertama Allah timpakan sakit kepada seorang hamba? Karena yaitu dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya kenapa kamu naik motor tiba-tiba hancur mulutmu? Jatuh? Giginya habis ompong? Tidak bisa bicara lagi? Siapa suruh kamu yang bicara kebanyakan, bicara jelek? Mencela sana, mencela sini, tidak jelas. Ya menuduh orang, macam-macam. Ya kalau Allah balas kamu dengan kejelekan, ya pantas. Kamu sendiri. Jelas ya? Baik. Ini perhatikan. Kenapa Allah timpakan kepada kamu penyakit kelamin? Sehingga kamu tidak bisa lagi berhubungan dengan istrimu. Siapa suruh kamu banyak berjajan di luar? Ada yang halal kok mencari yang haram? Hah? Iya. Kenapa juga hatimu tidak tenang? Selalu berpikir menghayal kalau malam. Lihat istri yang jelek, lihat istri orang bagus. Siapa suruh sering lihat istrinya orang? Hah? Nyata diperintahkan, jangan lihat istrinya orang. Istri kamu cukup untuk kamu. Makanya sang istri diperintahkan, dia berhijab. Di depan orang lain. Tapi di depan suaminya dia bersolek. Memakai yang bagus, berpakaian yang rapi. Ini terbalik. Datang di rumah si istrinya berpakaian yang jelek, bajunya tidak pernah diganti, baunya minta ampun, suaminya bisa dekat, tapi kalau keluar rumah, masya Allah, baunya 100 meter keciuman. Orang semua mencari dari mana sumber bau ini. Sungguh saya tertarik dengan bau tersebut. Lihat, oh betapa cantiknya, siapa yang punya istri itu? Sayang, kenapa dia tidak rawat istrinya? Salah sendiri. Kenapa ketawa? Ini nyata ya, merupakan sunnatullah terjadi ini. Jangan salahkan saya. Baik. Paham sudah? Baik, karena itu disebutkan sini, dibalas dengan kejelekan karena apa? Iya. Siapa yang beramal kejelekan, yujazabihi. Maka dia dibalas dengan kejelekan itu. Kemudian yang kedua, ini banyak ayat ya. Karena itu di sini sebagian ulama soleh mengatakan, para ulama zaman dahulu mengatakan, ma aznabtu dhanban illa ra'aitu uqubatahu fi badani wa ahli wa mali. Perhatikan baik-baik ucapan mereka ini. Kata beliau, tidaklah saya melakukan sebuah dosa kecuali saya melihat balasan dari dosa tersebut itu terjadi pada badanku, terjadi pada keluargaku, terjadi pada hartaku, balasannya. Perhatikan, mereka paham betul, tidaklah saya melakukan dosa dengan satu dosa kecuali saya melihat balasan dari dosa tersebut pada badanku, pada keluargaku, pada hartaku. Kan itu sebagian ulama salaf mengatakan, sungguh tidaklah saya melakukan sebuah dosa kecuali saya pulang ke rumah saya dapati istriku berbuat dosa kepadaku. Kita lihat kepada kendaraanku pun berbuat jelek kepadaku. Karena perbuatan dosa. Na'udzubillah. Yang seperti ini. Kan itu jemaah sekalian, periksa diri kita, periksa diri kita. Kalau terjadi sesuatu yang menimpa kita, harta kita berkurang, usaha kita tidak karuan, cek diri kita, kenapa ini terjadi? Kita hanya mengejar dunia, lupa perintah Allah Subhanahu wa taala, lupa larangan Allah. Yang penting dapat hari ini untung 1 juta tapi menipu, besok tidak untung lagi. Namanya buntung. Kan begitu? Perhatikan ya. Kan itu ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua di sini kata Syekh, saya singkat saja, penyakit tersebut ini sebabnya ya. Kenapa sebabnya kita ditimpa sakit? Ketika penyakit tersebut merupakan penghapus sekian banyak dosa dari dia. Nah, jadi Allah inginkan kebaikan bagi dia, makanya Allah timpakan sakit kepada dia dalam rangka Allah ingin menggugurkan dosa-dosa dia. Paham ini? Ini diantaranya. Kemudian yang ketiga, atau saya baca ya hadisnya, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba, apa seorang muslim itu ditimpa oleh capek, lelah, capek dia lelah. Ditimpa oleh sakit, ditimpa oleh gundah gulana duka cita, ditimpa oleh sedih, ditimpa oleh gangguan, ditimpa oleh berbagai macam hal ini. Bahkan kata Nabi, duri saja yang menusuk dia, sampai duri yang menusuk dia, kecuali ini kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosa dia dengan apa hal tersebut. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau kita tersandung batu, terinjak duri, kemudian kita tertimpa gangguan, kita sakit, kita merasa capek, ada pikiran gundah gulana, ini penghapus dosa, menggugurkan dosa-dosa kita. Itu makanya Allah timpakan kepada kita sakit. Kemudian yang ketiga, yang ketiga di sini kata Syekh, dan terkadang suatu penyakit tersebut merupakan sebab diangkatnya derajat seorang hamba. Nah, ini dia. Jadi ada sakit Allah timpakan dalam rangka mengangkat derajat. Dia tidaklah ada dosa-dosanya, Masya Allah. Dia sudah melakukan ketan. Tapi Allah timpakan sakit, itu dalam rangka untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sesungguhnya ada seorang yang mempunyai suatu derajat yang tinggi di sisi Allah, namun dia tidak bisa mencapainya dengan amalannya. Ini dalam disebutkan ya dalam hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Hakim, dan ini hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adalah seseorang, dia ini mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah, tapi dia tidak bisa mencapai derajat tersebut dengan amalan-amalan dia. Dia tidak bisa mencapai amalan-amalan dia. Fama yazalullahu yabatalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha. Maka Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan bala kepada dia dengan apa-apa yang dia benci, apa yang dia memberatkan dia, sampai akhirnya dia bisa mencapai derajat yang tinggi itu. Masya Allah. Karena kita beramal dengan amalan sholat, dengan amalan puasa, dengan amalan ini, tidak bisa kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Makanya Allah timpakan terus-menerus kepada dia bala, cobaan kepada dia, sehingga dia mencapailah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang hendaknya kita pikirkan. Karena itu Rasulullah juga bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan pada dia kebaikan, maka Allah timpakan musibah kepada dia. Ini berarti Allah inginkan kebaikan bagi hamba. Kemudian juga dalam hadis yang lain, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah telah mencintai sebuah kaum, maka Allah berikan bala kepada dia. Siapa yang ridho, maka Allah pun ridho kepada dia. Siapa yang marah, Allah pun marah kepada dia. Selesai. Pas jam 5 ya. Jelas ya? Ini selesai ya? Jadi kemudian satu ayat lagi terakhir. Allah berfirman, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh saja kamu itu membenci sesuatu, padahal dia itu amat baik di sisimu, apa di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Kita benci sesuatu yang menimpa kita, tapi ini kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara sebab yang menyebabkan seorang hamba itu diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sebab? Yang pertama apa? Karena dia meremehkan dan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah timpakan kepada dia musibah dalam rangka apa? Balasan bagi dia. Kemudian yang kedua, apa tujuh fungsinya? Penyakit tersebut merupakan penghapus dosa-dosa dia yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian yang ketiga, karena suatu penyakit tersebut merupakan sebab terangkatnya derajat dia, yang kadang derajat ini tidak bisa dia capai dengan amalan-amalan dia, tapi dengan sakit, dengan musibah yang Allah timpakan kepada dia, dia mencapai derajat yang tinggi tersebut. Kemudian yang keempat, terkadang penyakit itu menjadi sebab untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak dia senangi. Karena Allah timpakan kepada dia sakit supaya dia tidak mendapat musibah yang lebih besar. Anggaplah hari ini dia mau ke Makassar. Kemarin saya mau ke Makassar, sudah janji dengan orang, janji harus ikut mobil itu, harus ikut mobil itu. Sudah bayar dia, beli tiketnya sudah. Hari dia sakit dia ini, sakit dia. Aduh, sakit perut apa sudah berak-berak terlambat lewat mobilnya. Marah-marah dia sama istrinya, siapa suruh tadi? Kamu bikin lombok keras sekali. Sakit-sakit perut saya sampai lewat mobil, saya sudah berapa ongkosnya? 200 ribu itu. 200 ribu berapa? 200 ribu. Uang. Akhirnya apa? Ternyata dia dengar malamnya berita, mobil yang tadi jatuh ke dalam jurang, mati semua orangnya, meledak mobilnya, bang, habis. Ternyata Allah berbuat baik kepada saya. Ya kan tidak? Terjadi tidak ini? Banyak. Alhamdulillah. Teman-teman yang sudah sering belajar, banyak mengalami sudah, paham dia. Oh, ternyata ini sebabnya Allah timpakan kepada saya sakit berak-berak tadi. Ternyata saya masih mau hidup saya. Ya, cukup ya? Baik, cukup dulu ini jamaah sekalian. Banyak perkara yang lain, hanya barangkali ini bermanfaat buat kita bersama. Semoga Allah memberikan kebaikannya kepada kita, dan saya mohon maaf atas kelewatan waktu. Semoga di waktu lain kita bisa melanjutkan pembahasan kita. Allah Ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.